Lawan asmara bergetar syadu, mengalunkan senandung rindu. Belayan mesra menggugah jiwa, tak terlukiskan bahagia. Cinta hanyut di dalam sukacita, tenggelam dalam madu cinta, tenggelam di dalam bahagia. Gawai asmara bergetar syadu, mengalunkan senandung rindu. Belayan mesra menggugah jiwa, tak terlukiskan bahagia. Dan manja cinta membuat terlena, ada kala bergelora badebu rombak samudra. Pesona cinta membuai jiwa, menjanjikan sejuta indah. Terbit selera, tergugah jiwa, untuk menyemaikan benih cinta. Semoga putihkan berbunga, semoga panggilkan terjawab. Ku ingin hidup dengan cinta, ku ingin selalu bersamanya. Pesona cinta membuai jiwa, menjanjikan sejuta indah. Terbit selera,